الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-140 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Berkata Musa alaihissalam kepada Bani Israel, apakah selain Allah aku kehendaki untuk kalian sebagai sesembahan? Jadi apakah aku akan mencarikan, menjadikan untuk kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? وهو فضلكم على العالمين. Padahal ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, mengistimewakan kalian di antara seluruh manusia di zaman itu. Bani Israel adalah manusia yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika mereka meminta agar supaya dibuatkan sesembahan, sama seperti orang-orang musyrikin memiliki sembahan berupa patung anak sapi, patung sapi, kemudian mereka pun berikutnya menyembah anak sapi. Dan ini penyimpangan yang sungguh sangat luar biasa. Sudah kita katakan kemarin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang yang baru saja masuk Islam di Fathu Makkah dan melewati orang-orang musyrikin yang menyembah pohon, menggantung-gantung pedang-pedang mereka di pohon tersebut dengan harapan mereka dapat berkah dan mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang disembah-sembah oleh orang sama seperti itu pula, pohon yang disembah-sembah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Qultum mithla ma qalat banu Israil li Musa. Allahu akbar, sungguh kalian telah mengatakan sesuatu persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Musa. Ya Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Batil apa yang mereka lakukan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, apakah selain Allah aku inginkan untuk kalian sebagai sesembahan? Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, memberi rezeki kalian, menghidupi kalian, memfasilitasi kalian, memberikan kalian segala sesuatunya dari fasilitas-fasilitas. Wa idza anjaynakum min ali fir'aun, belum lagi ketika kalian dalam kondisi sekarang ini baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dari perbudakan yang mereka lakukan terhadap kalian. Subhanallah. Yasumunakum su'al adab, merendahinakan kalian dengan berbagai macam penghinaan, Di antaranya la yuqatiluna abna'akum, membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang kalian dihinakan oleh Fir'aun. Kalian sekarang sudah selamat, kalian sekarang sudah mulia, kalian sekarang sudah terhormat. Terus apakah kalian akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Ketika kalian masih diperbudak, masih direndahkan, masih dihinakan, kalian mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang setelah kalian lapang, setelah kalian mulia, setelah kalian diselamatkan oleh Allah, kalian mau mempersekutukannya. Subhanallah. Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Yang demikian itu adalah ujian dan cobaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Barakallahu bikum. Wa wa'adna Musa 30 laylah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami pun menjanjikan kepada Musa alaihi salatu wassalam untuk bermunajat kepada kami 30 laylah, 30 hari, dan ditambah 10 hari sehingga jadilah 40 hari sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa pada saat itu Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Dan dikatakan oleh ahli tafsir bahwa 40 hari ini adalah Dzulqa'dah dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadilah 40 hari. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Sempurnalah sudah 40 hari, dan sempurna pula lah di waktu yang sama agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, di tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه, berkatalah Musa kepada saudaranya sebelum Musa pergi meninggalkan Bani Israel untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Musa kepada saudaranya Harun, ukhlufni bi qaumi wa aslih, gantikan aku sebagai pemimpin, sebagai pembina yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, arahan untuk Bani Israel. Barakallahu bikum. Wa aslih, dan berlaku baiklah, lakukanlah islah, menuntun mereka, mengajari mereka, menasihati mereka kepada jalan kebaikan. Ini menunjukkan tentang bolehnya tawkil. At-tawkil mewakilkan. Adapun at-tawakkal, at-tawakkal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Adapun at-tawkil mewakilkan satu urusan kepada seseorang yang mampu untuk menjalankannya, ini adalah perkara yang sangat boleh. Menyerahkan urusan pekerjaan kepada seseorang. Semisal kita hendak melakukan perjalanan umrah misalnya, atau haji, atau perjalanan ibadah yang lainnya, atau perjalanan mubah, apun anak mau keluar kota ada urusan dagang, tolong pekerjaan ini diselesaikan, ya akhi, tolong, barakallahu fikum, diteruskan, dan seterusnya dari usaha upaya yang bisa kita lakukan, menyandarkan kepada orang dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi. Dan Nabi Harun alaihi salatu wasallam adalah seorang nabi yang mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk menjadi seorang nabi menemani Musa alaihi salatu wasallam atas dasar permintaan Musa alaihi salatu wasallam sendiri. Barakallahu fikum. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Waj'al li waziran min ahli, ya Allah, jadikanlah untuk aku pembantu dalam urusan ini, dalam dakwah ini. Waj'al li waziran min ahli, dari kalangan kerabatku sendiri. Harun akhi, saudaraku Harun. Baik. Waj'ali waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Baik, kuatkan aku dengannya. Syaddul mi'zar namanya. Baik, yakni ketika kita hendak kerja keras, biasanya pinggang ini diikat. Barakallahu fikum. Terasa oleh orang yang melakukannya lebih kuat dan lebih tahan. Ketika hendak mengangkat beban berat, pinggang ini diikat. Barakallahu fikum. Wa asyriku fi amri, sekutukan aku dengannya atau dia dengan aku dalam urusan ini, kenabian dan penyampaian risalah. Kain sabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran, agar supaya kami lebih banyak lagi bertasbih kepada engkau dan berzikir kepada engkau, ya Allah. Maka diangkatlah Nabiullah Harun alaihi salatu wasalam menjadi seorang nabi untuk membantu menemani Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam dalam dakwah. Berkatalah Musa alaihi salatu wasalam kepada saudaranya Harun, ukhlifni bi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan pengrusakan. Barakallahu fikum. Pengrusakan, kita ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan pengrusakan adalah merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya melakukan pengrusakan. Karena akibatnya memang bala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyimpangan dan penyelewengan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.